إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالات في النار أعاذنا الله وإياكم من النار maka walhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, terkhususnya kenikmatan untuk kita bertolabul ilmi di dalam menuntut agama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bersamaan itu dengan banyaknya ujian-ujian yang menguji umat Islam ini, terkhususnya menjadi kewajiban bagi kita seorang ahlu sunnah wal jamaah, di mana ujian-ujian yang menimpa umat, yaitu bukan setiap orang kemudian diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyingkapnya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala hanya mengkhususkan orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih mereka-mereka para ahlu sunnah wal jamaah yang mereka diamanahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan kebenaran dan begitu pula menjelaskan kebatilan-kebatilan yang itu merupakan ujian fitnah yang besar yang melanda umat ini. Maka tidak asing lagi kita mendengar berapa banyak keributan-keributan yang bahkan sampai memunculkan peperangan di sana dan di sini, yang demikian itu dikarenakan mereka-mereka ahlu dolal, para penyeru kesesatan, mereka menyeru kepada aqaid mereka, menyeru kepada keyakinan-keyakinan yang mereka yakini, di mana hal yang demikian itu barakallahu fikum banyak menyelisih dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapa yang memiliki kewajiban untuk hal yang demikian itu untuk menjelaskannya, kecuali mereka-mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan amanah untuk menerangkan kepada umat, agar mereka tidak terprovokasi, agar mereka tidak terjatuh ke dalam syubhat-syubhat mereka. Karena mereka tidaklah menyeru kecuali pasti memberikan syubhat-syubhat yang akan meyakinkan orang yang mengikutinya. Oleh karena itu, hanya dengan pertolongan Allah lah, dan dengan ilmu basirah, dengan tafaqquh fiddin, di dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang muslim, dia akan bisa menyibak mana yang benar dan mana yang batil. Sehingga dia dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjauhi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala murkai. Maka pada kesempatan di pagi hari ini, sebagaimana ini merupakan amanah dari agenda asatidah yang berada di lingkungan kita, yaitu untuk mengangkat tema yang berkaitan dengan Syiah Ar-Rafidhah. Maka agar terbuka bagi kita, karena banyaknya syubhat, bahkan ada dari kalangan orang-orang yang mereka menisbahkan dirinya kepada Islam, bahwasanya perbedaan antara Sunni, antara kita dan mereka itu hanya perbedaan yang sedikit. Sehingga dengan itu mereka mencoba ingin menggabungkan antara kita dan mereka. Akan tetapi yang perlu kita ketahui dan yang perlu kita ilmui, bahwasanya sungguh tidak akan bisa menyatu antara al-haq dan al-batil. Dan sungguh mereka pun tidak akan memiliki keinginan untuk kita bisa bergandeng tangan dengan mereka. Bahkan justru mereka ingin menjadikan kita orang-orang yang rendah, orang-orang yang dihinakan di mata mereka. Maka pada kesempatan ini sungguh merupakan kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berikan penolong bagi umat ini, yaitu mereka para ulama ar-rabbaniyun, ulama yang lurus, yang mereka mempertaruhkan jiwa dan raganya, waktu dan yang lain-lainnya untuk membela dakwah, untuk berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan nampakkan kebenaran di muka bumi ini. Maka barakallahu fikum, pada kesempatan hari ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan aqaid, akidah-akidah orang-orang Syiah, di mana keyakinan mereka ini sungguh sangat jauh dibanding dengan keyakinan kita sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana perbuatan mereka terhadap sahabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan mereka, sampai-sampai di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari wa Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tasubbu ahadan min ashabi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau mencela sahabatku. Sungguh kalau seandainya engkau berinfak sebesar gunung emas, maka sungguh tidak akan bisa menyamai dengan satu emut yang mereka sedekahkan ataupun separuhnya, tidak akan bakal menyamainya. Ini merupakan pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga kehormatan sahabat-sahabat beliau ridwanullahi ajmain. Lalu bagaimana tingkah laku mereka orang-orang Syiah terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka tentunya mereka akan melemparkan subat-subat berdasarkan dalil-dalil yang mereka pahami. Sebagaimana ayat yang menerangkan berkenaan tentang Bani Israel, yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka dan menghasung mereka untuk beriman terhadap Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sebagai pembenar terhadap kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu At-Taurah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan berimanlah kalian terhadap apa yang telah aku turunkan sebagai pembenar terhadap apa yang ada pada kalian, yaitu At-Taurah. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang awal pertama kali untuk kafir, mengkufuri Al-Quran tersebut. Tapi bagaimana tindakan mereka? Maka mereka orang-orang Rawafid Al-Batiniyun, mereka harrafa tahrifan, mereka melencengkan makna ayat tersebut, yang mereka katakan, bahkan mereka meriwayatkan sebuah hadis, akan tetapi hadis yang mereka riwayatkan ini hanya berdasarkan kedustaan mereka saja. Maka di dalam tafsir mereka, di tafsir orang-orang Syiah, berkata Al-Iyashi, An-Jabir Al-Ju'fi qala sa'altu Abu Ja'far an tafsir hadhil ayah. Maka aku bertanya kepada Ja'far, Abu Ja'far, tentang ayat ini, tafsir tentang ayat ini. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Maka riwayat yang mereka terima, dan ini merupakan pengada-adaan yang mereka atasnamakan terhadap Abu Ja'far, yang itu merupakan keturunan dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya makna wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah engkau menjadi orang yang pertama kali kufur dengannya, yakni fulanan wa sahibahu wa man tabi'ahu wa dana bidinihim, yaitu Fulan dan teman-temannya, dan orang-orang yang mengikutinya, dan orang yang beragama dengan mereka. Sebagaimana hal ini dinukilkan oleh Syekh Rabi' Hafizallahu Ta'ala, yaitu berkaitan dengan aqaid mereka, berkaitan dengan akidah-akidah mereka. Maka kata beliau rahimullah, kata beliau Hafizallahu Ta'ala, yuqsadu bihi al-batiniyun takfiri atakfiru Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Maka yang dimaukan mereka orang-orang batiniyun, orang-orang Syiah, yaitu takfir, pengkafiran terhadap Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Mereka katakan fulan wa sahibahu. Yang dimaukan itu adalah para sahabat. Yang dimaukan itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Dan masih banyak pula ayat-ayat yang menerangkan hal yang demikian itu, bagaimana mereka tasyarruk, memberanikan diri di dalam memalingkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat kejahatan, bahkan mengkafirkan para sahabat. Sebuah contoh lagi ayat, innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan al-fawahish, baik itu yang nampak ataupun yang tersembunyi. Maka makna sebenarnya al-fawahish, yaitu kata beliau Hafizullah Ta'ala, ma yu'linu minal ma'asi wa ma batana ma ya'malu fil khafa, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka kerjakan baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan al-fawahish ini merupakan kemaksiatan allati balaghat nihayatu al-qubhi, yaitu merupakan kemaksiatan yang tingkat kejelekannya ini yang sangat memuncak, kemaksiatan yang sangat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ibaratkan al-fawahisha, lafadkan dengan al-fawahisha. Dan contoh yang demikian itu seperti az-zina, zina, menzinai orang, ini merupakan perbuatan al-fawahish. Tetapi bagaimana mereka, bahkan di tafsir-tafsir mereka orang Syiah Rafidhah, bahwasanya makna al-fawahish ma zahara minha wa ma batan ini, kata mereka, innal qur'ana lahu zuhrun wa batnun, bahwasanya Al-Qur'an itu ada larang-larangan yang nampak dan ada larangan-larangan yang tersembunyi. Fajami'u ma harrama bihi fil kitab wa fil zahir, maka seluruh apa yang dilarang di dalam Al-Qur'an itu yang zahir, yang nampak. Tak kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang dari khamr dan yang lain-lainnya, ini adalah perkara yang tampak. Wal batin min dzalika a'immatul jur. Kemudian yang dilarang, yang batin yang tersembunyi, yaitu haramnya mereka a'immati al-jur. Mereka laqabi, para sahabah, para a'immah dari kalangan para sahabah, para khulafa'u ar-rasyidin. Mereka katakan itu adalah a'immatu al-jur, para pemimpin yang jelek, kata mereka. Sehingga Inilah yang dimaukan mereka. Bagaimana usaha keras mereka di dalam mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barakallahu fik, itu merupakan sebuah contoh ayat-ayat yang mereka jadikan ayat-ayat tersebut untuk menghinakan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan demikian pula termasuk kebiasaan mereka bahwasanya mereka menuduhkan kepada para sahabat bahwasanya para sahabat itu mereka memalingkan Al-Quran dan demikian pula menghilangkan, menghapus Al-Quran ayat-ayat yang berkenaan dengan Ahlul Bait. Sebuah contoh yaitu ayat yang terdapat pada surat Ali Imran ayat ke-32. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran 'alal alamin dari makhluk-makhluk yang lainnya. Maka kata Al-Qumi yaitu Kibaru Ar-Rawafid, pembesarnya Rawafid, dia mengatakan qala alim alaihi salam nazala wa ala Muhammad wa ala Imran wa ala Muhammad alal alamin. Dia menyebutkan bahwasanya ayat itu lengkapnya adalah innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran wa ala Muhammad. Nah, sehingga mereka jadikan hal yang demikian ini, mereka tuduhkan bahwasanya para sahabat asqatu ala Muhammad. Para sahabat telah menghilangkan dari ayat ini yang berkenaan dengan Ahlul Bait. Maka siapakah yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah mereka Asy'ah yang senantiasa mereka mengulurkan semua-semuaan terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan siapakah yang lebih paham dengan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an sedangkan para sahabat mereka adalah orang-orang yang terbimbing di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka orang-orang yang berdatangan setelah mereka para sahabat yang telah teracuni dengan orang-orang Yahudi. Kemudian mereka tuduhkan kepada para sahabat hal yang demikian itu bahwasanya para sahabat telah menggugurkan, menghilangkan ala Muhammad yaitu Ahlul Bait dari ayat ini. Sehingga dengan inilah, contoh-contoh seperti inilah mereka mendendangkan, menyerukan di kalangan mereka yang kemudian menjadikan para sahabat itu hanya sebagai ejekan di antara mereka. Bahkan dikarenakan sangat kerasnya mereka terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun tidak segan-segan untuk mengurangi hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkara ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Maghrizi rahimallahu ta'ala di dalam kitab beliau Tajridu Tauhid Al-Mufid, di mana kita mengenal bahwasanya tidak bisa diingkari oleh mereka pun orang-orang Syiah bahwasanya Al-Khulafa'u Ar-Rasyidin Abu Bakar radhiyallahu anhu wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa Utsman radhiyallahu anhu wa Ali, mereka adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka adalah semulia-mulia orang pada Nabiullah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau pada anbiya, mereka adalah seutama-utama manusia yang memiliki kemuliaan dibanding dengan manusia yang lainnya. Allah berikan keutamaan kepada mereka-mereka radhiyallahu anhum jami'an, yaitu berupa khilafah, kepemimpinan, dan ini tidak bisa diingkari seorang pun. Maka tatkala mereka ditanya, dilemparkan ucapan kepada mereka karena mereka menuduhkan bahwasanya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini merupakan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, musuh-musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan musuh Ahlu Bait, maka bagaimana mungkin wahai Syiah, mereka para khulafa, mereka adalah musuhnya Rasul dan musuhnya Ahlu Bait. Tetapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka amanah untuk mengemban, untuk membimbing umat ini? Maka kata mereka, inna allaha rafa'a a'da'a rasulihi wa ahla baitihi wa ja'ala fihim al-mulka. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat-derajat musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan musuh Ahlu Bait. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat mereka. Maka mereka su'udzan billah, beranggapan jelek kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak memberikan keagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya. Akan tetapi mereka berani mengatakan hal yang demikian itu tatkala secara fakta bahwasanya para khulafa'u ar-rasyidin, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka taklid, mereka balik bahwasanya yang dimuliakan itu adalah musuh-musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Ahlu Bait. Maka ini adalah bentuk kejahatan mereka, orang-orang Syiah, terhadap para sahabat. Karena kebencian mereka terhadap Allah dan para sahabat dan Rasulnya sangatlah nampak, sehingga mereka merancukan hal yang demikian itu. Karena memang tujuan mereka ingin merusak agama yang hak ini, sehingga bagaimana cara pun mereka tempuh. Alhasil para sahabat ridwanullahu ajmain di mata mereka dan di mata para pengikut mereka adalah sosok orang yang hina di mata mereka. Maka ini merupakan bentuk kekufuran yang sangat nyata di mana mereka mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih lagi banyak perbuatan mereka di mana mereka juga tahlil az-zina. Mereka menghalalkan zina atau yang mereka katakan dengan mut'ah. Sebagaimana hal yang demikian ini telah datang larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan itu, sedangkan hadis yang berkenaan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang mereka orang-orang Rafidah menjadikannya sebagai tameng, menjadikan kedok untuk mereka berbuat makar di bawah kata Ahlul Bait. Di bawah ucapan Ahlul Bait, mereka seakan-akan mencintai Ahlul Bait, akan tetapi pada hakikatnya mereka tidak pernah mendengar ucapan al-haq, ucapan yang benar dari Ahlul Bait. Sebagaimana hadis ini datang dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebuah hadis muttafaqun alaih, bahwasanya beliau radhiyallahu anhu mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an nikahil mut'ah yaumal haibar wa an luhumi al humur al ahiliyah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari nikah mut'ah pada yaum al khaybar dan melarang dari memakan daging keledai yang telah zina. Maka inilah yang telah disampaikan oleh sahabah Rasul sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Thalib, yang beliau radhiyallahu anhu termasuk ahlu bait. Tetapi mereka justru mengada-adakan sebuah hadis, yang hadis ini merupakan hadis yang kadzib, yang banyak kedustaan padanya. Bahkan pada riwayat-riwayat mereka yang terkandung padanya fadhail, keutamaan-keutamaan di dalam mut'ah tersebut. Sebagaimana mereka meriwayatkan yang mereka atasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tamatta'a bi imra'atin mu'minatin ka'ana mazaral ka'bata sab'ina marrah. Barang siapa yang mut'ah satu kali, barang siapa yang mut'ah dengan seorang wanita mukminah, maka seolah-olah dia telah menziarahi Ka'bah sab'ina marrah, 70 kali. Ini adalah hasungan mereka. Dan banyak juga riwayat-riwayat sebagaimana yang mereka katakan, man tamatta'a marratan kanat darajatuhu kadarajati Husain radhiyallahu anhu, wa man tamatta'a marratain kanat darajatuhu kadarajatil Hasan radhiyallahu anhu, wa man tamatta'a thalatha marrat kanat darajatuhu kadarajati Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa man tamatta'a bi arba'in kanat darajatuhu kadarajati. Maka barang siapa yang mut'ah satu kali, maka derajatnya seperti derajatnya Husain radhiyallahu anhu. Dan siapa yang mut'ah dua kali, derajatnya seperti derajat Hasan radhiyallahu anhu. Dan barang siapa yang mut'ah tiga kali, maka derajatnya seperti Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan barang siapa yang mut'ah empat kali, maka derajatnya seperti derajatku. Ini adalah kedustaan mereka yang mengatasnamakan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kazzaba alayya falyatabawwa maq'adahu finnar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berdusta kepadaku, maka sungguh persiapkanlah dirinya, tempatnya adalah annar. Maka mereka tidak cuma 1, 2, 3 hadis yang mereka bikin untuk menguatkan keyakinan-keyakinan mereka, untuk menggembirakan pengikut-pengikut mereka, untuk merekrut pengikut-pengikut mereka. Maka ketahuilah wahai muslimin, ini adalah bentuk idlal, ini adalah bentuk kesesatan yang mereka adakan. Bahkan Syekh Rabi Hafizallahu Ta'ala mengatakan, bagaimana kalau seorang itu tamatta, dia nikah mut'ah sampai 10 kali. Bagaimana derajatnya di sisi mereka kalau 4 kali itu menyamai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka bagaimana kalau itu lebih dari 4 kali? Maka ini adalah murni kesesatan yang diada-adakan oleh orang-orang Syiah, di mana mereka menghalalkan perkara yang telah Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Maka ini pun merupakan bentuk kekufuran yang telah mereka lakukan. Sehingga bagi kaum muslimin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbingkan kita untuk tafaqquh fiddin, sehingga bersamaan dengan ujian-ujian yang menimpa kita pada zaman ini, baik kemaksiatan yang dibingkai ataupun kemaksiatan yang terang-terangan, maka semuanya itu hanya dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa terjauhkan dari idlal, dari kesesatan, dari orang-orang yang berusaha untuk membingkis dengan dalil apapun yang mereka ingin menyesatkan kaum muslimin ini jauh dari siratal mustaqim, jauh dari jalan kebenaran. Maka ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah dengan apa yang telah kita sampaikan, dan semoga dengan apa yang kita sampaikan ini menjadikan gambaran bagi kita bahwasanya aqaid akidah yang mereka orang-orang Syiah pegangi benar-benar tidak ada kesamaan dengan akidah al-sunnah wal-jamaah, bahkan itu sangat jauh. Dan semoga para asatidah yang berikutnya bisa menambahkan, bahkan bisa melengkapi dari kekurangan-kekurangan apa yang telah kita sampaikan. Maka jazakumullahu khairan, subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah. Barakallahu fiikum.